Selamat pagi, saudara. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang kedua dan ayat kita akan membaca ayat 22 dan 23. Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 dan 23. Kisah 2, 22, 23 ya. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama 22 dan 23. 1, 2, ya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudaraku yang kekasih, khotbah ini disampaikan oleh Petrus. Ketika kemudian pada hari Pentakosta mereka sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kemudian Petrus berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Bagaimana bangsa itu telah menjadi orang jahat menyalibkan Yesus Kristus dengan tangan orang-orang durhaka. Ini menjadi mengerikan sekali karena ternyata orang-orang Israel sebagai bangsa pilihan menggerak sebagai massa yang menggerakkan orang-orang durhaka untuk membunuh Yesus Kristus. Mestinya bangsa pilihan itu menolong orang durhaka bisa mengenal kebenaran. Bukan sebaliknya. Tetapi yang terjadi sebaliknya justru mereka memakai tangan orang durhaka untuk menghabisi dan menyalibkan Yesus Kristus Tuhannya. Saudara-saudara yang kekasih, masyarakat pada zaman Kristus disalibkan memang merupakan satu masyarakat yang agak unik secara sosialnya. Unik dalam pengertian keprihatinan yang mendalam. Ya, kenapa masyarakat pada zaman Kristus disalibkan ada dalam masa penjajahan, saudara. Secara politis mereka ada di bawah tekanan Roma. Sehingga mereka harus membayar pajak, mereka bisa dihukum gantung dan seterusnya. Karena memang daerah Israel adalah daerah jajahan dan bukan daerah merdeka. Namun ironisnya, secara agama, di internal mereka sendiri, mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam tekanan para imam. Kita kemarin sudah belajar bagaimana ahli Taurat para imam menetapkan, mengajarkan kepada masyarakat supaya lebih menghormati imam daripada orang tua. Ya, ada sebuah skandal yang sangat mengerikan sehingga indoktrinasi membuat orang menjadi hidup dalam ketakutan oleh institusi agama terhadap jemaat itu begitu kuatnya. Dan saya kira sampai sekarang pun kan masih terjadi. Bagaimana banyak orang kemudian takut untuk berkata benar. Ya, karena asumsi itu hamba Tuhan yang diurapi dan seterusnya. Hanya saja memang kadang-kadang juga kacau begitu dibuka ruang. Lalu rasa hormat pun tidak ada lagi. Ini juga mesti hati-hati. Ya, ruang ada, respect harus. Tetapi jangan juga gelap mata lalu tidak mau tahu sama sekali. Kita juga mesti mau tahu kebenaran. Seni berelasi untuk memahami sesuatu itu penting sekali sesuai yang kekasih. Ya, ketika kita memandang sesuatu totalitas yang harus kita buat. Saudara boleh lihat satu siapapun di sini termasuk saya, enggak ada yang baik. Menurut selera kita. Tapi bisa baik menurut orang lain kan? Itu sebab suami kita kurang baik menurut kita. Tapi kita lupa saat yang bersamaan, suami kita pun anggap kita juga kurang baik untuk menurut dia. Semua kita akan merasa kita paling baik pada diri kita, orang tua, anak dan seterusnya. Nah, karena itulah diperlukan kedewasaan untuk mulai melihat apa yang disebut baik dan tidak baik. Itu okelah, normal lah. Mana yang mesti diomongin, mana yang tidak. Ada satu klasifikasi. Sehingga totalitas baru kita bisa membuat kesimpulan. Ya? Nah, itu seharusnya menjadi satu pola yang sangat sehat dalam hidup bermasyarakat. Tetapi masyarakat Israel hidup dalam satu indoktrinasi yang mengerikan, mereka menjadi gelap mata. Kemudian di sisi lain secara ekonomi, mereka ada dalam kesulitan-kesulitan yang sangat berat karena mereka hidup dalam situasi yang sangat pelik. Nanti kita akan mendalami lagi bagian itu. Sehingga rakyat ini hidup di dalam satu sakit sosial yang sangat mengerikan sosial. Ada yang menarik mengenai orang banyak ini. Cobalah pikirkan. Pada waktu Allah membebaskan orang Israel, mereka sedang ada di mana sosial? Di Mesir. Sebagai apa? Budak. Mentalitas mereka adalah mentalitas budak yang hanya memikirkan dirinya, menyelamatkan dirinya. Itu sebab ketika Musa berbuat baik menolong, mereka bukannya terima kasih. Siapa yang angkat kau jadi hakim atas kami? Padahal Musa itu bagus. Mau lead, dia punya orang-orang semua supaya maju kan? Mau menyelamatkan. Dia di istana turun ke bawah. Jadi kalau kita ngeliat dari luar, gila ini orangnya. Bagus Musa mau turun dari istana. Dia tinggal di istana juga bisa. Tapi orang tidak pandang. Saudara bisa melihat betapa degilnya, betapa jahatnya. Dia sudah mau meninggalkan istana, turun. Tetapi tidak direspek. Siapa kau? Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat berat hidupnya. Tetapi ini menjadi masyarakat yang sakit. Karena terlalu panjang rupanya penderitaan yang mereka alami. Berat sekali. Sehingga mereka hanya cinta diri, menyelamatkan. Dan mereka rela berkelahi untuk perutnya. Padahal mereka sama-sama apa? Orang tertawan. Kan yang satu bangsa Israel, tapi sama Israel ribut. Ya, kalau saudara nonton film seperti Gladiator atau cerita tentang Spartacus begitu ya. Saya kalau nonton suka pikir, gila ya mereka ini sudah diperbudak, dipermainkan. Tapi perkelahian antar budak itu hebat banget. Jadi yang dia kelahi bukan ke atasnya. Sehingga Spartacus adalah salah satu tokoh budak yang sangat moderat, yang mampu berpikir panjang, lalu bergabung dengan budak-budak lain dan mampu mempengaruhi dan mereka mengadakan perlawanan. Itu kemenangan besar para budak dan itulah Spartacus. Budak yang menjadi pahlawan karena mentalnya tuan. Tapi banyak kita orang-orang merdeka yang mestinya tuan, mentalnya budak. Nah ini susah juga ya, mendingan budak mental tuan. Jangan sampai tuan mental budak, bisa mengerti ya. Nah masyarakat banyak ini sakit nih. Nah pada waktu Israel kemudian mau Tuhan garap, lalu Musa menjadi terbuang gara-gara siapa? Israel sendiri. Satu-satunya Israel yang terbaik ya cuma Musa. Harapan satu-satunya. Kemungkinan untuk bisa mengubah peraturan di sana ya cuma Musa ini pangeran muda yang ada di seputar istana. Itu pun mereka buang, gila ya. Tapi kemudian Tuhan giring lagi Musa untuk membawa bangsa itu dan kita lihat bagaimana bangsa itu bebalnya luar biasa. Sehingga banyak tulah yang Tuhan jatuhkan dalam perjalanan di padang gurun. Di Mesir Tuhan jatuhkan tulah kepada kafir itu. Tapi kepada Israel sangat ironis. Bangsa pilihan itu kok dapat tulah ya? Kok kena tulah ya? Itu kan ironis sekali. Mestinya enggak dong. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi bagian perenungan yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kengerian itu terjadi di dalam hidup mereka. Nah ini setting pada waktu pertama keluar dari tanah perbudakan. Masyarakat terjajah, tidak tahu bersyukur, hidup dalam kejahatan. Sekarang setting kedua. Ketika Yesus mau memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan, dosa. Tapi mereka tetap dalam kondisi masyarakat yang sakit. Sehingga kadang-kadang saya pikir kenapa Tuhan pilih waktu seperti itu ya. Kan banyak waktu yang Tuhan bisa pakai yang lebih bagus untuk datang ke dalam dunia, betul gak? Dia bisa pilih waktu yang indah kok. Kenapa dia mesti pilih waktu yang buruk? Dalam ukuran kita. Saudara tahu kenapa Maria ke Bethlehem? Jangan lupa. Bukan karena malaikat kasih tahu supaya dia ke Bethlehem. Padahal Tuhan bisa kasih tahu dia dari awal. Supaya umur hamil 3-4 bulan ya sudah pindah toh. Sudah bisa siap-siap lah beli kain baju apa, tempat tidur segala macam ya. Ini enggak, the last minute. The last minute-nya lebih gawat lagi. Sudah 9 bulan dekat-dekat hari saja itu. Itu sebab jalan gedebuk prak sampai langsung melahirkan. Iya ngeri ya. Dan melahirkan pun gara-gara perjalanan itu. Jadi patut kita mempersalahkan Tuhan, bukan? Loh iya dong, Tuhan kelewatan. Tapi tahu kau kalau mengerti kehendak Tuhan. Ini seni dalam mengerti. Maka bersihkan seluruh pikiran yang kita pikir kalau Tuhan pimpin kita, semua terjadi seperti apa yang kita rencanakan. Omong kosong itu. Semua terjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Dan seringkali tidak cocok dengan logika kita. Ya. Nah oleh karena itu perlu satu kehati-hatian. Bagaimana kita memandang, memahami segala sesuatu. Saya tidak tahu tapi 2011 ini ada beberapa bagian-bagian dalam pelayanan yang kita kerjakan. Yang saya rasa ada sesuatu hal yang cukup mengejutkan. Tetapi kemudian saya melihat bagaimana, wow thanks God gitu. Ya. Bagaimana kemudian harus menyikapi, memahami pergumulan-pergumulan yang ada itu. Dan itu tidak sederhana saudara. Merekonstruksi segala sesuatu. Bagaimana sebuah pergerakan itu memang sangat unik, luar biasa. Nah Yesus datang di tengah situasi. Mirip dengan waktu Musa diutus untuk membereskan dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Yesus proyeknya lebih besar, keluar dari perbudakan dosa. Siapa yang menjadi kesulitannya Musa? Ya masyarakat itu, rakyat itu. Pusing kepala Musa. Gara-gara apa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian? Ya gara-gara rakyat itu. Jengkel Musa bolak-balik, capek ngeliat mereka ini. Ribut lagi, keluh lagi, kesal lagi. Sampai waktu Tuhan bilang, udah Musa, ketok batu itu, apa ngomong sama batu itu, keluar air. Tapi gara-gara teriakan rakyat itu sudah bolak-balik bikin jengkel, dia pukul itu batu. Airnya keluar, keluar. Tapi Musa, rakyat itu minum, minum. Musanya apa? Nggak nyampe ke tanah perjanjian gara-gara rakyat yang kurang ajar ini? Coba saudara pikir. Siapa yang menyalibkan Yesus? Ya rakyat yang mau ditolong itu. Ini hari kita bicara sesuatu yang sangat ironis, saudara. Ya, tetapi kita harus hati-hati ketika memandang ini, karena jangan lupa kita pun bisa menjadi bagian dari kerusakan gereja Tuhan. Dari pelayanan itu. Makanya perlu kehati-hatian menempatkan diri kita supaya betul-betul kita ada pada posisi yang pas kayak apa yang Tuhan mau itu. Sehingga kita tidak meniru lagi apa yang terjadi, yang dilakukan orang Israel terhadap Musa. Dan kemudian apa yang mereka lakukan lagi terhadap Kristus anak Allah itu. Saudara, kondisi rakyat yang seperti dikatakan tadi ada di bawah bayang-bayang pemimpin agama. Secara politik tadi mereka sudah berat ditekan oleh Roma. Di internal ditekan oleh para imam. Lewat ajaran-ajaran indoktrinasi yang mengerikan. Sehingga mereka hidup di bawah terus tekanan, ke kiri salah, ke kanan salah. Mau kemana mengadu, gak ada tempat lagi. Gilanya. Pada zaman itu terjadi lagi perkembangan pemahaman dualistik dalam pemahaman teologisnya. Pemahaman dualistik itu begini, kalau ada orang miskin itu apa? Dikutuk Tuhan itu. Jadi sudah berat secara politik, gak diperhatikan agama, gampang lagi jatuhkan stempel. Miskin kau, dikutuk Tuhan kau, bukannya ditolong. Dan imam-imam itu jahat luar biasa. Hak janda miskin pun mereka tidak berikan. Indonesia. Maka kalau saya baca Alkitab, lalu saya baca kehidupan sosial rakyat Israel, lalu saya perhatiin semua, baru saya juga connect ya. Ada beberapa bagian yang sudah bolak-balik saya baca, tapi gak connect karena saya tidak memahami situasi sosial politik kehidupan pada masa itu lebih detail. Pada waktu saya tarik. Tentu dengan perspektif sosiologi ya. Kita belajar ilmu sosial, kita belajar masalah psikologi sosial, baru kita bisa ngeliat, tuh gila ya. Tetapi yang saya selalu bingung adalah, Tuhan kok pilih waktu seperti itu ya? Datang di masyarakat yang sakit jiwa semua itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, emangnya kita gak sakit jiwa? Sama juga lah ya. Cuma bedanya tingkat keparahannya saja ya. Sama tingkat ketahuannya. Andai kata kita dikitabkan lagi, dibuat Alkitab lagi ulang begitu. Ah, kita lah menggantikan peran yang dulu-dulu itu kan. Dalam bentuk yang berbeda. Mereka bertindak, salibkan dia. Kalau kita kan masa bodoh. Ah, bodoh amat lo urusan-urusan gue kagak tahu. Gue masih sibuk ngurus sono. Beda ya, tapi masa bodoh aja. Sama aja membiarkan dia sendirian kan. Cuma dalam bentuk case orang sibuk. Kan settingnya aja yang berbuah. Tetap Tuhan tidak nomor satu. Tetap saya nomor satu. Cuman sekarang bukan kemiskinan yang menjadi kendala. Penyakit kita justru kekayaan yang kita kejar-kejar luar biasa. Sehingga gak ada waktu untuk yang lainnya. Jadi settingan ini sangat mengerikan, saudara. Sehingga masyarakat yang sakit di bawah tekanan pemimpin agama, di bawah tekanan politis, kemudian mereka kemudian mendapatkan lagi satu fakta. Kalau miskin itu dosa, kalau sakit itu dosa, makin beratlah mereka. Maka orang kusta diapakan? Dikucilkan. Kalau dia sembuh, siapa yang bilang dia sembuh? Bukan dokter. Jadi jangan bawa orang kusta ke rumah sakit harapan kita. Sembuh. Gak ada artinya itu. Surat keterangan dari situ. Imam. Sadis gak? Apa urusannya imam dengan sembuh? Nah itu kolusi. Kalau ada borok-borok masih tinggal dikit. Ah masih kusta. Gak lolos itu. Udahlah imam. $1,000 ini. Cukup untuk Holy Land Tour. Ah kalau gak aku dobel. Kan kira-kira. Imam oh yes. Oke. Terima dia. Udah jalan. Gila loh. Maka ini jadi bayaran ini. Korupsi paling gila ini. Karena ini korupsi dengan rasa kan. Rasa tertuduh yang gak bisa dibebaskan. Ini lebih parah dari sistem pengadilan sesuai yang kekasih. Kalau terhukum badanmu ini, jiwamu ini loh. Jadi kalau saya bilang, banyak orang misalnya ahli hukum yang jahat, tapi lebih jahat lagi pendeta. Ya, jadi kita-kita ini hati-hati nih Pak Manu. Ahli hukum, pendeta, siap-siap dulu ya. Salah-salah kita meleset nanti. Kalau ke neraka udah paling dalam tempat kita nanti ya. Karena kita yang ngomong kebenaran, kita yang menabraknya karu-karuan. Kita memperalat kebenaran itu. Oleh karena itu, di dalam pergumulan seperti ini saya makin pikir, iya. Maka ya kalau kita gak mampu menjadi role model dalam hidup ini, mau jadi apa kita itu? Nah sehingga orang banyak ini kemudian mengalami kesakitan yang sangat mengerikan. Mereka punya sakit sosial, sehingga mereka berpikir pendek untuk menyelamatkan dirinya. Ironis. Bayangkan. Pada kehidupan waktu itu, para ijon-ijon itu hidup sangat mengerikan. Jadi rakyat ini kebanyakan mereka tidak punya tanah. Jangan lupa ya, mereka pulang dari mana? Babel, masuk ke sana. Dan tinggal, sebagian sudah masuk, itu orang Yunani, orang apa. Maka di Israel namanya Dekapolis. Ya, 10 kota, ada beberapa kota-kota kota di situ, Dekapolis namanya. Itu menjadi salah satu center pada waktu di zaman lampau. Nah, itu menunjukkan bagaimana pengaruh Yunani masih kuat sekali. Ya. Nah, lalu kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu, Saudara, bagaimana mereka menjadi orang kelas bawah dan mereka kemudian hidup sangat sulit. Mereka menggarap tanah, mereka menjadi petani. Tanah bukan tanah mereka, tanah tuan tanah. Jadi mereka garap, belum selesai panen, penagih utang sudah datang. Habis panen, enggak sempat menikmati. Jadi rolling hidup mereka itu dari hari ke hari saja nyambung hidup. Kerja sekarang, ngutang dulu, begitu panen habis lagi. Jadi enggak ada lagi. Sometimes, perhitungan itu meleset. Begitu panen, bayar utangnya enggak cukup. Satu kali tahun depan lagi, panen kedua, panen ketiga, bisa gagal, utang tambah besar. Karena berbunga-bunga. Berbunga-bunga ini penyakit sosialnya. Makanya Tuhan juga bilang, jangan memungut riba itu diatur sedemikian rupa. Artinya jangan memungut apa yang berlebihan yang membebani orang lain dalam hidupmu. Ya, sehingga pinjam-meminjam itu urusan bank, kamu bisa hitung. Makanya bunga bank itu sangat reasonable. Karena dihitung dengan kemampuan bayar dan semuanya. Maka orang minjam pun ada ketentuan kan. Bisa bayar enggak? Kalau enggak bisa bayar enggak boleh pinjam. Saya juga kalau mau ngasih orang pinjam, saya lihat orang ini mampu bayar enggak mampu nih. Imannya yang terlalu besar ya. Kapasitasnya sih susah ini. Jadi saya daripada minjemin, mendingan saya kasih. Jadi saya enggak sakit hati. Karena minjem enggak bayar kan sakit hati. Tapi kalau kita kasih ya selesai. Aku enggak bisa ngasih pinjaman segitu, sorry. Tapi kalau kau punya kebutuhan, aku bantu segini. Selesai. Jadi enggak ribut gitu. Ya, dan saya sudah cukup banyak pengalaman orang pinjem sampai hari ini. Ketemu pun enggak ingat lagi. Apa pura-pura lupa enggak ngerti lah. Mestinya kan kalau dia lihat muka saya, wah ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belum bayar. Mestinya begitu ya. Dia enggak tahu lihat saya apa gitu. Tetapi kembali lagi, maka masyarakat yang sakit ini, Saudara, mereka itu sudah biasa orang Israel tidak bayar digantung. Jadi sah itu karena namanya pedagang ini kan punya hubungan ke politik. Orang ini enggak bayar, hukum mati. Setuju, keluarlah hukum mati itu. Digantung lah orang ini. Dihukumlah mati orang ini. Tapi kalau kemudian yang punya utang ini bapaknya misalnya lari. Boleh lari. Cari yang paling dekat. Anaknya, saudaranya, gantung lagi. Jadi percuma kau lari karena kau membunuh keluargamu. Mengerikan ya. Itu sebab banyak yang kelompok-kelompok frustrasi ini kemudian kumpul. Namanya zelot. Memberontaklah mereka. Maka mereka juga benci sama Yesus ada unsurnya. Karena Yesus khotbah, berbahagialah orang miskin. Gila lo, gua miskin susah disuruh bahagia. Yes, saya ngerti khotbah itu sulit sekali. Faktual mereka miskin. Tapi Yesus bilang berbahagialah. Maka mereka menganggap Yesus ini orang yang kelewatan. Karena dia berkhotbah lagi. Hai saudara-saudaraku, kasihilah musuhmu, doakanlah. Gila kau, musuh ini memperbudak suruh kasihi lagi. Jadi kelompok yang cukup tidak suka dengan ajaran Yesus banyak, Saudara. Jadi jangan saudara bayangkan kayak selama ini kan. Oh semua oke-oke, semua mujizat, semua apa. Kalau memang itu yang terjadi, enggak tersalib dia. Jangan lupa itu. Pikiran ini bersihkan ini. Jangan kau pikir kalau semua kau bikin mujizat tiap hari di Jakarta ini lalu semua orang bertobat. Yang benar saja. Banyak orang-orang pintar yang bisa bikin mujizat di Jakarta ini. Enggak perlu orang Kristen. Yesus bikin luar biasa sampai orang mati dibangkitkan. Yang terjadi apa? Kebencian semakin berapi-api. Baik dalam pemimpin agama maupun rakyat. Karena mereka enggak bisa terima ajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan teologi sukses. Andai kata dia mengajar teologi sukses waktu itu, pasti banyak penggemarnya. Dia memilih teologi penderitaan. Larilah semuanya. Enggak usah khotbah, kami sudah menderita. Habis itu kau khotbahkan lagi penderitaan. Kurang ajar, sudah pengalaman kami. Dan kau bilang itu berkat Allah, makin ngamuklah mereka, Saudara. Dianggap Yesus itu gila. Karena waktu saya riset pikir-pikir ya, kenapa ya? Orang ini kan sudah merasakan 5.000 orang lihat dikasih makan, betul enggak? Peristiwanya kan terlalu banyak. Ada orang sembuh, bikinlah bukan dia, tapi mungkin keluarganya, omnya, tantenya, tulangnya, opungnya itu, atau siapa itu kan. Ada hubungan lah ceritanya, toh. Kan mereka tuh masih satu suku kalau ditarik-tarik kan. Ini suku, ini suku, ini suku, ini kan. Dari 12 suku itu. Jadi kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung, mereka ini masih bisa lah. Sianu tahu ada hubungan dan segala macam. Lalu kenapa kemudian mereka tidak care? Karena jangan lupa tadi, ajaran Yesus itu menjengkelkan. Itu sebab saya mulai berpikir secara teologis. Pantas memang kalau si kemudian si penyamun satu lagi bilang, kau selamatkan dirimu kalau kau jago, kalau kau hebat, abis itu tolong aku. Karena dia pikir Yesus ini tidak realistis ini. Ngajar keselamatan, sendiri tersalib. Jadi dianggapnya ini orang gila, sombong, marah dia. Tapi yang satu kemudian percaya, itu iman. Iman selalu melintasi sistem nilai sosial. Iman membuat kita percaya yang orang anggap lain gila. Ironis ya. Itu sebab kau jadi orang beriman tidak mudah untuk dipahami pergerakan dan keputusan yang kau buat. Tapi awas ya kalau kau tidak mudah dipahami lalu kau bilang itu karena beriman. Belum tentu juga. Banyak juga kau sakit jiwa jadi susah orang ngerti terus kau bilang memang resiko orang beriman. Bukan, itu resiko orang sakit jiwa. Jangan campur aduk dulu ya. Tetapi memang tidak sederhana. Ya. Kalau orang kelahi kita bilang, sudahlah saling mengampuni. Mana bisa terima kita? Bapak gak ngalamin sih. Orang kan marah kita ya. Ya sakit percayalah Tuhan pasti tolong. Papa ngomong enak aja. Udah 10 tahun ini doa gak sembuh-sembuh. Emang kalau gak sembuh kenapa? Ya, emang kenapa? Kenapa? Bapak aja yang sakit. Emang kalau mati kenapa? Big man gila lu mati kenapa? Sakit aja pusing mati lagi kenapa? Pasti saya dimarahin orang. Tapi saya tidak pernah bisa memuaskan selera orang. Maka saya pilih apa yang harus saya katakan. Dan saya merasakan, memang tidak jadi mudah sesuatu. Ya. Bersikap tegas, bersikap jelas, enggak gampang. Selalu ada konsekuensinya kan? Tetapi kita harus mau. Nah disinilah kehidupan di tengah-tengah gelombang seperti itu. Musa hidup bangsa diperbudak, ini diperbudak. Sehingga konstelasi itu menjadi menyedihkan. Kemudian saudara yang kekasih, mereka adalah sumber kekuatan. Rakyat. Kekuatan yang bisa dimanipulasi. Tinggal siapa yang membayar suara rakyat ini. Nah, ini miriplah kalau kita bilang seperti politik sekarang kan. Bayar suara rakyat, pilih kau. Habis itu kau tinggalkan, selesai. Maka sepanjang sejarah republik kita ini, semua yang kampanye itu janji yang tidak pernah ditepati. Satu pun gak ada janji yang ditepati. Dan kalau ditepati pun bukan pakai kemampuan republik ini ya. Kita menolong rakyat kita dengan bantuan-bantuan. Tapi uang pinjaman. Sehingga saya pun agak bingung Surya mau belajar ke Indonesia tentang BLT. Bantuan langsung tunai. Saya bilang kalau mau langsung tunai, enggak usah mikir kau, bagi-bagi saja. Persoalannya apa yang mau kau bagi? Uang pinjaman kan? Aku keberatan. Kalau kalian yang bagi, lalu aku yang bayar utangnya. Enak aja kau, enggak mau aku. Kalau aku yang bayar utang, nama aku pun harus ada dong. Jangan namamu saja, kan kira-kira begitu. Sehingga kita bisa melihat banyak sekali sakit yang luar biasa. Maka sistem itu dimanipulasi sedemikian rupa. Dan rakyat pun dimanipulasi oleh para imam ini. Mereka sudah mulai terus dicecer-cecer. Orang ini penyesat menyebut dirinya Allah dan seterusnya. Jahat sekali. Sehingga sesudah di masa kehidupan sosial Israel, di masa Kristus, kehidupan sosial Israel memang buruk. Ada banyak tekanan sosial, politik, ekonomi, agama atau teologi tadi itu. Mengerikan sekali. Sehingga kemudian buasnya mereka. Mulai kita bisa pahami ya. Pantas mereka buas. Pantas mereka bisa begitu rupa. Pantas mereka begitu berteriak, berapi-api. Salibkan dia, salibkan dia. Ada apa itu? Dan itu masa itu berteriak banyak. Padahal mereka lihat apa yang Yesus lakukan. Tapi ingat. Jangan pernah berpikir ada satu waktu masyarakat itu sehat. No, tetap punya penyakit. Itu sebab dalam Paulus berkata di 2 Timotius 3 kan. Zaman-zaman akhir ini zaman yang sukar. Orang cinta diri individualistis. Orang sangat menjadi hambanya uang materialistis. Mau menang sendiri egois. Memberontak anarkis. Hanya mau memuaskan hawa nafsu hedonis. Mengerikan. Mereka hanya beribadah tetapi menyangkal kekuatannya. Ritualis. Tapi tidak ada spiritualisnya. Sehingga ritual itu kehilangan spiritual. Ngeri ya. Sehingga baca kita gila. Jadi kalau gitu Tuhan. Dari tiap zaman, tiap generasi masyarakat ini sakit. Yes. Itu sebab kita perlu tahu masyarakat yang kita hadapi kayak apa. Sakitnya itu apa. Ya. Dulu saya selalu berpikir kenapa sulit untuk mencari orang-orang yang bisa sewarna, yang kemudian punya semangat yang sama. Makin hari saya makin paham. Itu sebab kalau dapat 1, 2, 3, 4 rasanya bersyukur setengah mati. baru saya juga ngerti kenapa Tuhan ngomong. Memang banyak tuayan. Apa yang kurang? Penuainya sampai kapanpun. Sekolah pendeta terus banyak orang masuk STT, masuk apa. Begitu keluar STH ataupun apa. Tetapi maaf, mereka mampu berkhotbah, tapi tidak mampu menghidupi khotbahnya. Dan menghidupkan khotbah itu dalam hidupnya. Ironis. Ini menjadi pertandingan kita, perjuangan kita. Masyarakat sakit. Tiap zaman akan ada. Jadi apa yang menjadi kejahatan dari rakyat itu terhadap Yesus? Sehingga mereka bisa kita tempatkan menjadi tokoh dalam penyaliban. Ingat. Rakyat itu pertama muncul menjadi saksi palsu. Memojokkan Kristus. Di dalam Matius pasal 26, saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sana begini. Matius 26 ayat 60 dan 61. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jadi sesuatu yang kekasih, orang-orang banyak itu tampil untuk memenuhi hukum Taurat karena imam membuat keputusan dia salah. Maka harus ada saksinya kan? Sebuah keputusan sah kalau ada 2 saksi. Tetapi siapa? Orang banyak mulai teriak-teriak, cuman rupanya mereka teriak-teriak, mereka mulai jadi saksi palsu tetapi tidak terlalu kuat terhadap argumentasi. Maka yang paling kuat dianggap adalah ketika Yesus berkata, rubuhkanlah bait Allah ini kubangun dalam tempo 3 hari. Wah, itu dianggap perlawanan terhadap institusi simbol keagamaan. Siapa kau? Maka dia kemudian ditangkap oleh itu 2 saksi. Cukup. Gak ada yang peduli apa maksud dari kalimat itu. Gak ada yang peduli apa konteks dari itu diucapkan. Comot saja, sikat. Ya, konstruksi hukumnya tidak jelas. Emangnya salah apa Yesus ngomong itu? Karena gak ada yang tahu maksudnya apa toh. Toh mereka tidak pertanyakan itu. Cukup sudah. Maka itu dibuat menjadi final, berdiri sendiri, dihukumlah Yesus. Jadi, orang banyak itu menjadi saksi palsu. Taurat sudah mengucapkan, janganlah menjadi saksi dusta. Itu jangan berdusta. Sehingga kalau kau saksi, kau harus katakan A untuk A, B untuk B. Tapi sekarang mereka memutar baliknya semua. 2 legal, imam sikat. Tapi banyak sekali orang ngantri untuk mau menjadi saksi jahat. Karena jangan lupa, lebih dari separuh masyarakat Israel juga muak dengan Yesus. Karena Yesus memprovokasi mereka dengan khotbah-khotbahnya. Pendosa! Indonesia. Kalian ini, perhatikanlah ini, perhatikanlah itu. Orang sudah khotbah baik-baik, dikasih makan 5.000, besok mau datang khotbah lagi. Ya, kita bikin undangan, ini gak diundang datang. Hebat dong. Tapi Yesus bilang apa? Hei kau, kau datang mau apa kau? Mau makan roti kau? Bukan mau cari firman. Pulang! Buset, dia dimarahin. Kita bikin, apa namanya, door prize ya, supaya datang. Perhatikan kejahatan gereja. Itu sebab kalau kalian belajar, saya tidak gampang membuat keputusan. Tidak pernah ada acara kita bikin konsumsi. Kalau kita ulang tahun, ya itu lain cerita. Kita makan sini, silakan. Tapi Natal kita bikin lain-lain, tidak. Lalu kalau ada perjamuan kasih, kita bikin sesudah Paskah. Itu dalam different case. Itu kita bikin perjamuan kasih langsung, tetapi tidak dalam rangka konsumsi seperti pengertian bagaimana membuat itu. Itu sebab Natal kita share pada orang. Kita ada tea time, tidak dalam rangka itu. Bagaimana bersukutu satu dengan lain. Karena itu kalau tea time, kuenya habis, airnya habis, komunikasi enggak jalan, lebih bagus dibuang lagi itu, enggak usah ada itu. Yes, enggak ada gunanya itu. Kalau tidak ada komunikasi yang terjadi. Masing-masing makan, minum, pulang. Tutup saja, jangan diadakan. Kita mau itu komunikasi tempatnya, berbicara. Maka Yesus mengkritik mereka. Marah gak? Marah lah dipermalukan begitu. Ah, sekarang ada kesempatan balas dendam. Salibkan dia. Ah, dulu dia begini. Mungkin mereka ada ribut satu sama. Enggak lah dia baik. Enggak, kau ingat dulu waktu kita mau datang itu. Kan kita dimarah-marahin, kan bikin malu itu. Iya juga ya, kata yang satu lagi kan. Wah, mulai ngobrol lah satu-satu. Namanya juga provokator, selalu ada di antara mereka tau. Manas-manasin kawan, yang kawan satu lagi tidak punya sikap, lalu ikut gerubuk-gerubuk, semua teriak, salibkan, salibkan, salibkan, salibkan, dia salah. Saudara-saudara yang kekasih, mereka menjadi saksi dusta. Aku bersaksi dia bilang ini, aku bersaksi dia bilang begitu. Lalu di dalam Matius pasal 27 ayat 25. Mereka ternyata bukan hanya menjadi apa namanya, menjadi saksi palsu. Tapi di pasal 27 ayat 25 dia bilang begini, dari 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, yang mengambil air dan membasuhnya di hadapan orang banyak. Dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu. Seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Dengan gelap mata, mereka berani menanggung dosa atas kematian Yesus. Padahal Yesus mati, mau menebus dosa mereka. Gila gak, saudara? Saudara, kalau nonton dari luar kita lihat ya? Jahat gak? Jahat. Tapi kalau kita di dalam, jahat gak? Enggak, karena kita di dalam. Ngerti maksud saya ya? Semua itu akan kelihatan jahat kalau kita berani mundur. Kenapa rated sebetulnya itu? Rated itu adalah mundur. Ya, kita belakang, diam, lalu kita mulai melihat ke dunia ini. Di ketenangan, jauh dari kesibukan. Iya loh, gak beres loh, kacau loh, apa segala macam. Itu retreat. Mengundurkan diri. Itu konsepnya. Maka kalau retreat sebenarnya paling bagus Katolik. Perenungannya bagus. Makan gak boleh ngobrol. Kalau Protestan, khotbah aja ngobrol. Apalagi makan. Belnya mesti diberapa kali. Tet, acara woy, acara. Gak juga. Oh iya. Terlambat lagi. Katolik lah ini. Sorry ya, kita Protestan ini payah sebenarnya. Ya. Soalnya kalau dipanggil cepat-cepat diprotes lagi kan. Oh, ini gak boleh ngomong. Habis capek kita, sudah terlatih protes-protesan. Tapi Katolik, aduh hebat. Kita pernah satu kali retreat di tempat Katolik, guru-guru sekolah minggu. Kan biasa terus kita ngobrol-ngobrol. Waduh, taulah kalau susternya Katolik ini kan. Maaf ya, kalian kemarin mau retreat atau mau bicara-bicara? Kalau mau bicara bukan di sini, ini tempat retreat. Buset dah, kita udah bayar, udah sewa, dimarahin juga. Gila juga. Waduh, kaget kita kan. Oh iya, susah. Gak enak kan, dia pergi kita ngobrol lagi. Gila juga gini-gini. Masih ada lagi kita yang gak bisa ngerti. Cuma saya bilang, udahlah ini kan tempat Katolik. Kalau dia punya peraturan gitu, siapa yang kemarin pakai di sini? Kenapa sewa ini? Sewa tempat sana yang ada bar, naik klub apa. Jadi gak ada yang ribut kan ya. Salah kita lah, wis kita masuk kemari. Belum selesai salah, teriak lagi suster di luar. Ada guru iseng, mawar dipetik. Matilah kita kena marah lagi. Aduh tuh suster. Saya pikir-pikir ya, kadang kita mulai naik juga. Saya mulai, ini suster gila juga yang marah-marah melulu. Tapi waktu kita kemudian selesai acara pulang, pikir-pikir, betul dia. Kalau gak ada yang teriak-teriak gitu, saya gak yakin itu mawar itu bagus semua. Betul? Kalau gak ada yang teriak, patah semua. Karena ada yang teriak, maka mawar itu bagus. Berterima kasih lah kau sama yang teriak-teriak itu. Yes. Saya ngurus alat di kantor gak gampang. Mulut saya ini rewel setengah mati untuk urusan itu. Saya paling jengkel kalau orang pulang komputer belum mati. Dan saya sering kali mesti matiin itu. Bagi saya sederhana, apa tanggung jawabmu? Kau pikir itu barangmu? Apalagi kalau kita sudah bicara pelayanan. Ya. Mestinya kita tahu bagaimana bertanggung jawab. Sulit ya mengajar orangnya. Karena kalau di Western, orang mesti ada satu self responsibility terhadap apa-apa yang ada pada dia kan. Semua urusan meja apa dia mesti tanggung jawab pada hal itu. Ya, dan dia lakukan semua dan kemudian dia bereskan baru dia pergi. Kita kadang-kadang terlalu murahan. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Sehingga memurah-murahkan, memudah-mudahkan. Nah, di dalam bagian-bagian seperti ini sehingga kurangnya penghargaan menjadi sangat ironis. Nah, orang-orang ini cuma sayangnya sekali di dalam bagian-bagian seperti ini susah. Kalau kita melihat kesalahan mereka yang mengerikan, tapi mereka melakukannya dengan gelap mata. Tanggungkan pada kami. Bayangkanlah kita orang-orang bersalah semua kita ya. Kalau ada yang salah saya yang nanggung. Hebat betul kamu. Apa yang bisa kita tanggung dalam hidup ini? Tapi mereka berani loh. Darah orang itu tertanggung pada kami dan anak-anak kami. Ini hanya sedikit melankolis ya, tidak biblical. Tapi saya cuma berimajinasi terus melihat perjalanan Israel itu. Ditanggungnya lah itu. 1948 tahun. Ayo kasih tahu aku bangsa apa yang dijajah selama itu. Masih ditambah lagi sebelum Yesus di pembuangan Babel itu 500 tahun. 2400 lebih. Pada waktu saya pikir-pikir 1948 dari titik nol Masehi lah. Rasakanlah, kau tanggunglah. Terus yang kedua menjadi miris, saudara. Ketika mereka merdeka 1948 sampai sekarang tidak pernah merdeka secara real. Karena berkelahi terus. Israel itu jantungan itu, enggak pernah enggak ribut itu. Tinggal ganti lawan aja itu. Capek si Palestina nanti si Hizbullah, capek si Hizbullah si Palestina, bolak-balik aja terus. Ya. Ada nanti habis sama Fatah, muncul lagi Hamas, habis Hamas, Humas, Himas, ah segala mas-mas lah. Enggak akan berhenti itu. Saya waktu lihat ya geografisnya lalu saya pikir-pikir, ini berat sekali ini, berat. Karena kalaupun nanti satu waktu damai, nanti akan ada persoalan kedua. Orang Palestina akan minta terhubung, ini akan jadi sulit kan. Karena Palestina itu terkotak-kotak. Ini Ramallah, sebelah sana Bethlehem. Jadi Bethlehem itu keluar negeri itu kalau mau ke Ramallah. Bethlehem itu Palestina, Yeriko itu Palestina. Jadi kalau dari Palestina ini ke Palestina, ibu kotanya kan Ramallah. Mau ke Ramallah dari Bethlehem. Keluar, periksa paspor dulu lewat luar negeri itu. Lewat Israel. Setengah jam 40 menit baru nyampe ke ibu kota Ramallah. Bagaimana? Dari negara ke negara lewat luar negeri. Gila ya, tapi memang Israel ini otaknya ini betul-betul. Mengagumkan itu ya. Otak Yahudi ini benar-benar di kotak-kotakinnya itu. Di pepetnya semua. Bethlehem itu penjara terbesar di dunia. Penjara terbesar. Karena ditembok semuanya. Gila itu. Jadi kalau kita masuk itu perhatiin tembok. Waduh, gak bisa keluar. Pintu satu-satunya keluar dari situ. Kalau mau dari Padang Gembala dari bawah lewat terus naik ke atas lagi. Wow, bukitnya lembahnya dalam banget. Udah dijidorin dari atas sama Yahudi radikal itu. Karena sebelah sana Yahudi yang radikal-radikal ditaruh berhadapan-hadapan. Jadi sebetulnya perang yang ditanam itu. Sehingga kadang-kadang saya pikir-pikir gawat ini orangnya. Tetapi memang mengerikan sekali. Sehingga kalau saya bilang, tumpahkan darahnya pada kami, ya kau tanggunglah sekarang. Bangsa yang paling problem di dunia artinya paling banyak dibicarakan, paling banyak dimusuhi, paling banyak dimaki-maki, ya Israel. Kalau bangsa Indonesia kan gak ada yang maki-maki ya. Karena memang tidak diperhatikan. Gak ada yang penting soalnya ya. Ya sudah orang jadi abaikan. Tapi Israel itu gawat ya. Bikin ini ribut, bikin ini ribut, bikin ini ribut. Ngeri ya. Ini menjadi kengerian kita. Kita pada umumnya. Nah oleh karena itu saudara, hati-hati ya kalau bicara ya. Kalau gak tahu apa-apa jangan sok-sok. Aku yang nanggung salahnya, aku yang nanggung dosa, aku. Nanti siapa kau? Bukan juru selamat kita. Saya bisa yakin anak saya tidak salah. Berdasarkan pengalaman saya. Tapi dalam kasus itu bisa jadi dia salah. Bagaimana saya tahu saya belum tahu semuanya? Jadi saya tidak boleh membela dia secara emosional. Ini anak saya tidak mungkin salah. Loh. Jadi anakmu gak pernah salah? Pernah sih, kok jadi gak mungkin? Kalau yang ini gak mungkin, ah Tuhan kau rupanya. Kalau yang ini gak mungkin, yang itu mungkin. Karena ada kondisi, mungkin anak itu tidak sengaja melakukan itu. Tapi kondisi membuat dia menjadi seperti itu. Tapi memang dia lakukan dan itu salah. Ada tekanan lain, bisa kan? Anak kita tidak pernah mencuri, satu waktu ketangkap mencuri. Mungkin dia lagi ditodong, kutembak kalau curi itu ambil itu. Diambilnya, takut ketangkap. Temannya lari. Bisa tuh. Kita gak bisa jamin ya, karena kita gak banyak tahu. Mereka jamin, dan gawatnya, Yesus yang mereka salibkan. Kalau salah, darah kami tertumpah. Padahal Yesus adalah juru selamatnya mereka. 1948 tahun. Tapi ini perspektif pribadi saya. Saya membatasi itu untuk berkata, saya ngelihat. Ya bisa benar, bisa salah. Tapi memang miris. Sampai sekarang, gak pernah tenang. Ya. Gejolak ini sangat mengerikan. Kemudian kita melihat juga yang ketiga, saudara yang kekasih. Ya, itu dikatakan di dalam Markus 15 ayat 8. Maka mereka juga menjadi provokator-provokator yang sangat luar biasa. Ya, Markus 15 ayat ke-8 bilang begini. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga, kebiasaan membebaskan satu orang ya. Lalu kita lompat ayat 13-14, maka mereka berteriak lagi, katanya salibkanlah dia Lalu Pilatus berkata mereka, tetapi kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Mereka minta Yesus disalibkan. Siapa yang dibebaskan? Barabas. Padahal penjahat Barabas. Miris ya. Tapi orang banyak itu sudah kerasukan, salibkan dia, salibkan dia. Ah, itulah kerasukan. Mereka berteriak apa yang mereka tidak tahu. Mereka salibkan juru selamat mereka. Sakit sosial sudah merusak seluruh sum-sum sendi-sendi cara berpikir logika mereka itu. Rusak. Tapi mereka hanya menjadi provokator terhadap keputusan penyaliban. Saya yakin Pilatus masih bisa lolos dari para imam. Kalaupun imam itu mendesak, pasti bisa lolos. Tapi waktu udah ngeliat masa itu berteriak, waduh, kalau sampai kisru rusuh ingat, Pilatus takut, itu dilaporkan ke Roma, di mana dia jadi gubernur, kenapa daerahnya kacau balau. Orang banyak menjadi kekuatan penentu. Mereka menjadi provokator yang sangat efektif. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Susuraku yang kekasih, orang banyak, rakyat, menjadi kekuatan yang bisa untuk membangun bangsa dan negara. Tapi orang banyak, rakyat, juga menjadi kekuatan yang bisa menghancurkan negara dalam sekejap. Siapa yang memprovokasi mereka? Kemana mereka diarahkan? Itu sangat mengerikan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak satupun kesalahan ketemu pada dirinya. Tidak anak-anak melihatnya, tidak remaja, tidak pemuda, tidak orang dewasa, tidak orang tua, semua lihat. Tidak ada kesalahan pada dia. Tapi provokator yang terlalu banyak ini, suara massa menggantikan suara Allah. Kira ya. Jadi kalau demokrasi dibilang suara rakyat, suara siapa? Suara Tuhan. Apa iya? Karena suara rakyat bisa dibeli. Itu sistem demokrasi yang korup, yang sakit. Karena itu secara teologis memikirkan berbagai aspek menjadi sesuatu yang sangat serius. Saudara-saudara masyarakat yang susah, yang miskin, semakin mempersulit dirinya. Penolong diri mereka, penebus dosa mereka, malah mereka salibkan. Perusak mereka hormati. Ironinya agama. Miris ya. Jadi kalau dalam konstelasi ekonomi itu, barang bajakan laris, barang aslinya kagak laku. Miris ya. Ngedesain capek-capek idenya mau dibajak di sana. Gerubuk, laris. Ini kagak laku. Itu sebab diperlukan undang-undang untuk sebuah keadilan. Pembajak itu ditangkap. Karena itu jadi kejahatan. Tapi kemudian fakta ekonomi yang saya bilang tadi, kita jadi linglung-linglung. Kenapa orang jadi kaya dari penghasilan orang lain? Mestinya dia, bukan itu. Tetapi itu terjadi. Itu yang kita bilang tadi, ketidakadilan terjadi tadi. Dan itulah agama. Tapi ini dalam agama ya. Juru selamat disalibkan. Imam ditaati. Yesus dimusuhi. Ya apa ini? Tapi itu terjadi menjadi kengerian yang sangat luar biasa. Karena itu kemungkinan mereka sebagai tokoh penyaliban menjadi amat sangat jelas. Karena mereka adalah provokator yang memprovokasi Pilatus agar jatuhkan hukuman mati penyaliban. Padahal Pilatus tidak menemukan kesalahan. Pilatus adalah kekuatan gubernur Roma. Di wilayah Galilea. Mati kata Pilatus, mati. Tidak kata Pilatus, tidak. Tapi Pilatus kalah, bukan pada imam. Tapi suara orang banyak. Rakyat itu telah berperan menjadi penentu. Hukuman dijatuhkan, salibkan dia. Dan Petrus berkata, kalian ingat. Kalian memakai tangan orang-orang durhaka itu untuk menyalibkan dia. Itu sebab pada khotbah Petrus banyak kemudian menangis disadarkan. 3.000 orang bertobat. Tapi kadang-kadang miris ya. Kenapa mesti tunggu mati dulu ya? Hah? Tapi itulah kita. Tunggu babak belur dulu, tunggu hancur-hancur dulu. Ya anak-anak juga gitu ya. Lawan papa, lawan. Begitu kecelakaan. Mama ampun. Ya ilah patah kaki dulu baru ampun. Mbok belum patah kaki ampun kan manis. Bisa jalan-jalan makan ya. Kita ribut suami istri, udah mendebu, brak, ada persoalan yang begitu serius, berat baru. Ya sorry ma, sorry pak. Ya elah, tunggu hancur dulu. Why? Selalu terlambat, selalu terlambat, selalu terlambat. Dan itulah tipikal manusia berdosa. Tapi Kristus rela menjadi korban dalam keterlambatan manusia. Itu yang mengagumkan bagi saya. Karena sebetulnya dia bisa bertindak lain, bukan? Dia bisa keluar dari skenario, ah enak aja kau kurang ajar, ditinggalkannya kita ya. Enggak loh. Dia rela mati di atas kayu salib. Tapi kalau katanya, kalau Pak Bigman gimana, rela enggak untuk kita seperti Yesus? Ku jawab enggak. Kenapa? Karena aku bukan Yesus. Mati pun aku untuk kau, apa gunanya? Enggak bisa kutebus dosamu. Jadi mendingan kau kumarahi. Ada harapan berubah kan? Kalau aku yang mati belum tentu kau berubah. Tapi kalau kematianku bisa memperbaiki, saya rela. Masalahnya saya tidak tahu akan bergunakah atau tidakkah. Yang aku tahu yang aku lakukan. Nah inilah kita. Karena kita punya keterbatasan tadi. Sehingga memainkan peran itu jadi makin berat. Saudara. Ya, itu sebab memahami Kristus membuat kita makin sadar diri betapa kita jauh dari apa yang harusnya. Membuat kita makin rendah hati dan terus meneropong, membedah diri. Betapa kita harus perlu terkoreksi dalam hidup ini. Yang kedua, kemungkinan sebagai tokoh penyaliban, rakyat yang sakit, yang coba menyelamatkan dirinya. Pokoknya puaskan apa menjadi kepemimpinan, apa keinginan pemimpin agama. Egois, mereka coba menyelamatkan dirinya. Karena mereka merasa Yesus pernah mengucapkan kalimat yang tidak menyenangkannya. Egois, karena mereka tidak peduli apa yang sudah lakukan. Mereka hanya peduli apa yang mereka butuhkan saat itu. Bodoh amat dengan Yesus yang pernah menyembuhkan itu, yang pernah menolong ini dan itu. Mereka tidak peduli. Saudara, kalaupun ada belas kasihan, perempuan Yerusalem menangis, ingat? Mereka menangis, Yesus lewat. Lalu ditatapnya mereka dan berkata apa? Kalian perempuan Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Itulah tamparan yang paling kuat pada orang banyak itu. Ada ironi memang. Rakyat banyak itu menganggap kita berhasil menyalibkan Yesus. Tapi keberhasilan mereka itulah penyelamatan mereka sebetulnya. Hanya saja yang jadi persoalan, siapa yang selamat dari antara orang yang menyalibkan itu. Yang jelas kepala pasukan itu, dia dapat tugas. Salibkan, naik. Waktu dia lihat, sungguh orang ini anak Allah. Tapi ironisnya, dia orang kafir. Dia bukan orang Israel. Orang Israel menangis, Yesus bilang, tangisi dirimu karena apa yang kau lakukan ini. Jangan aku. Aku akan pergi ke salib itu. Karena memang untuk itulah aku datang. Tapi engkau, engkau menyalibkan orang yang harusnya kau ikuti. Kau, itu yang Yesus bilang, Yerusalem seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kau tercerai-berai. Aku ingin mengumpulkanmu, tapi engkau lari ke sana sini. Miris. Saya paling suka kalau pas dari Bukit Zaitun menghadap ke Bukit Sion, gereja itu disebut gereja air mata ya. Lalu melihat, lalu saya khotbahkan kalimat Yesus itu. Yerusalem, Yerusalem. Engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Aku coba mengumpulkanmu. Saya waktu duduk di situ, karena itu Yerusalem persis depan, kelihatan. Ini kan naik, jadi bukit naik lembah. Ini Yerusalem temboknya, terus Masjid Al-Aqsa yang sekarang pun apa kelihatan begitu ya. Kita lihat, baru saya pikir ya, dari sini dia ngeliat, dia terus nubuatkan itu, ditangisinya. Itu posisi strategis banget ya. Baru saya mulai melihat dan berpikir, kelihatan sekali yang mau dikatakan itu. Maka saya lihat orang-orang jalan di sana, lalu kalian akan hancur, kalian akan, aduh ironis banget ya. Dan memang betul Yerusalem sekarang seperti anak ayam kehilangan induk. Yerusalem sepi, sepi. Sepi apa-apa, situ ramai orang bolak-balik. Salah kau. Yerusalem itu tidak lebih tidak kurang dari pasar dan peninggalan. Miris, enggak ada bait Allah di situ. Orang tidak datang beribadah ke situ. Yang terdengar azan di situ. Sepi. Karena nama Tuhan tidak bisa diteriakkan di situ. Orang Yahudi coba bikin saingan di kiri kanan, mereka membangun sana sini. Sepi. Karena suasana permusuhan di situ. Enggak ada lagi yang dibilang damai di Yerusalem itu. No. Sepi. Orang datang di situ hanya gerasa gerusu masalah turisme. Sepi. Yes. baru saya ngerti apa yang dikatakan Alkitab itu. Morat marit lari. Keributan tidak kurang-kurangnya di situ. Tar tembak-tembakan kemarin, kejar-kejaran sampai ke dalam Masjid Al-Aqsa, lempar lagi, tembak lagi. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali. Siapapun berani menyerbu itu, perang dunia terjadi. Karena itu menjadi tempat suci yang agak miris ya. Tempat suci yang gak suci lagi itu. Islam ngakuin, Yahudi ngakuin, Kristen iyain. Nah, kelahilah tiga-tiga itu. Siapa yang berhak di situ? Yahudi meyakini, ada di bawah. Nah, ini kelompok-kelompok radikal bilang, betul loh di bawah. Kalaupun ada di bawah, mau apa kamu? Oke, kau buktikan geografis, mau apa kamu? Berapa ratus tahun sudah berdiri itu. Hitung aja dari 600-700an kafilah masuk terus bergerak dari abad 11 sudah besar luar biasa itu. 10 abad lebih itu. Berat ya. Lalu pertanyaan muncul kan, kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Nah. Karena itu saudara yang kekasih, ketika orang banyak hidup benar, mudah bagi kita mempengaruhi dunia ini, bukan? Kalau semua kita banyak ini, hidup kita benar sesuai kehendak Tuhan ya, kita akan jadi pengaruh di mana-mana. Waduh, berkembangnya cepat loh itu. Luar biasa itu. Tapi sebaliknya kalau kita jahat, efektif sekali juga berkembangnya, juga mengerikan. Oleh karena itu biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Apakah kita juga hanya memikirkan diri kita? Apa yang kita mau dan bukan Kristus kita? Sehingga kita bertindak apa yang kita pahami, tidak peduli yang lain. Kalau salah, saya rela tanggung, saya berani tanggung. Padahal memang kita salah. Marilah kita belajar mengatakan, yes, saya salah, sorry. Nah, marilah kita belajar melakukan yang benar, tanpa berkelit. Pada waktu saya mengindoktrinasi diri saya begitu ya, saya juga seringkali merasa jadi susah juga. Apalagi kalau ngeliat orang suka berkelat-berkelit, saya jadi naik darah. Jadi saya bangun sebuah pemahaman, tapi kemudian menghantam saya sendiri. Berat juga ya. Paling enak kita jadi oportunis ya. Kiri oke, kanan oke. Coba bersikap berat. Ya, saya paling muak yang begitu. Telas langsung naik. Ya. Tapi belajar. Baru saya tahu ya, betapa hancurnya hidup kita ini kalau kita mau mencintai Tuhan sepenuh hati. Karena kita kayak tercabik-cabik di dunia ini. Fakta dia salah, naik. Tapi kita mesti mencintai orang yang kita benci. Aduh mah. Berat. Tapi barulah saya mengerti. Semakin kau kenal salib itu, semakin kau mengerti salib itu, semakin kau tahu siapa kau, maka semakinlah kita terasa jahat di hadapan dia dan terpanggil kemudian bagaimana hidup menyenangkan dia. Biarlah ini kita pikirkan saudara, sehingga apa yang dilakukan orang banyak itu jangan terulang lagi dalam hidup kita. Karena itu demi Tuhan yang hidup, kalau saudara mendengar sesuatu apapun itu, jangan cepat-cepat katakan iya, periksalah. Karena supaya jangan menjadi suatu gerakan yang ternyata gak betul. Kita jadi bagian dari tidak betul. Mirip seperti orang Israel. Salibkan, salibkan. Semua teriak, salibkan, salibkan, salibkan. Emang kenapa? Gak ada yang nanya. Pokoknya salibkan, salibkan, salibkan, salibkan. Kalau nanya emang kenapa? Pokoknya salibkan. Nanti dulu alasannya apa? Mestinya ada yang kritis ya. Gak ada saudara. Semua kemudian tidak. Hanya pas saat nanti Tuhan datang. Kenapa kau salibkan? Waktu itu aku diteriakin. Kenapa kau katanya? Ya habis orang rame-rame bilang, iya Tuhan masa aku nanya-nanya? Yang satu bilang, aku sudah nanya. Tapi orang bilang, iya lu jangan pakai peribut-ribut lagi. Ya udah dong orang banyak. Dan kemudian kita mulai menyalahkan orang banyak itu lagi. Salah! Akhirnya kesalahan pertama kita bikin, kesalahan kedua kita bikin lagi. Tidak bertanggung jawab pada kalimat kita. Mungkin kalau satu kita salah. Kenapa kau ikut-ikutan? Tuhan aku memang salah. Seharusnya aku periksa. Ini aku hukumlah. Waduh. Saya pikir kita bisa dapat apresiasi ya. Bagus. Kesadaranmu itu menolongmu. Tapi kita cenderung akan apa? Membela putusan kita yang salah. Karena kita pikir kita cuma ikut kok. Tapi kita lupa. Orang banyak selalu bisa jadi jahat. Dan mengerikan. Orang jahat, orang banyak tidak selalu benar. Karena kebenaran tidak perlu orang banyak. Orang banyak tidak selalu benar. Dan kebenaran tidak butuh orang banyak. Benar adalah benar, mau satu pun. Semoga kita mengerti itu dan punya prinsip di situ. Bukan apa kata orang, tapi bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Kita berdoa.